بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan bab dari bab keikhlasan dan juga bab tentang kesabaran dari kitab Riyadhus Salihin. Dan kita masuk sekarang kepada bab yang berikutnya, yaitu Babus Sidqi, bab tentang kejujuran. Sebagaimana biasanya, Imam An-Nawawi rahimahullah mengawali bab-babnya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikutnya atau mengikutkan di belakangnya dengan hadis-hadis yang sahih yang muttafaq alaih, kemudian hadis-hadis yang berikutnya yang mendukung hadis-hadis tersebut, dan kadang dibawakan asar-asar riwayat dari para sahabat. Demikian bagusnya, demikian indahnya rangkaian mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Maka beliau bawakan dalam bab kejujuran ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Was-shadiqina was-shadiqat. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, falau sadaqu Allah lakana khairan lahum. Kalau saja mereka mau jujur kepada Allah, maka niscaya itu lebih baik buat mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah, as-sidqu yang kita terjemahkan kejujuran, maknanya adalah mutabaqatul khabari lil waqi', mencocoki berita terhadap apa yang terjadi. Artinya, ucapan yang cocok dengan apa yang terjadi, maka dikatakan kejujuran. Kalau ucapan tersebut atau berita tersebut tidak cocok dengan kenyataan yang terjadi, maka tidak dikatakan kejujuran, tetapi dikatakan kedustaan. Yang namanya kejujuran, bisa dalam bentuk ucapan, bisa pula dalam bentuk perbuatan. Padahal definisinya tadi berita yang mencocoki kenyataan itu jujur. Bukankah berita itu ucapan? Iya. Tetapi kadang-kadang perbuatan pun mengandung berita. Seseorang menunjukkan dirinya sebagai seorang yang saleh, padahal dia tidak saleh. Berarti dia berdusta dengan perbuatannya. Atau seorang munafik menampakkan diri sebagai muslim, padahal dia kafir. Itu juga ketidakjujuran. Dan lain-lainnya. Sehingga yang namanya kejujuran, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bisa dalam bentuk berita-berita ucapan. Seperti ketika engkau menyatakan satu berita, di sana ada kejadian begini-begini, ternyata tidak terjadi apa-apa. Itu kedustaan. Yang kedua, bisa terjadi pada perbuatan. Seperti seorang manusia misalnya menampakkan diri dengan sikap tertentu, ternyata tidak ikhlas dari hatinya, ternyata tidak jujur dari hatinya, maka itu juga kedustaan. Contoh pertama, murai, orang yang riya, yang beramal ibadah hanya karena ingin dipuji, hanya ingin untuk diangkat namanya dan seterusnya, maka ini ketidakjujuran atau kedustaan. Li'annahu yudhhiru lin-nasi annahu minal 'abidin. Karena murai, orang yang riya menampakkan dirinya seperti orang saleh hingga mendapatkan pujian-pujian, ternyata bukan orang saleh. Ternyata tidak berharap pahala dari Allah sama sekali. Bahkan tidak menghendaki keridhaan dari Allah Ta'ala, tetapi ingin keridhaan makhluk, ingin pujian makhluk, ingin balasan keuntungan dunia dari makhluk. Maka ini murai, orang yang tidak jujur. Contoh kedua, musyrik. Seorang yang musyrik beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga laisa bisadiq. Seorang musyrik tidak jujur. Mengapa? Karena dia dalam keadaan melakukan amalan-amalannya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kadang menunjukkan kalau dia itu adalah ahli tauhid. Saya muslim. Muslim itu maknanya berikrar la ilaha illallah, tapi kenyataannya dia berdoa pada selain Allah. Meminta kepada batu, meminta kepada pohon, berdoa kepada arwah. Berarti orang ini tidak jujur keislamannya, tidak jujur tauhidnya. Demikian pula munafik yang menampakkan dirinya sebagai muslim, bahwa kami punya iman, ternyata di hati mereka enggak ada keimanan. Ini pun ketidakjujuran. Yang keempat, contohnya mubtadi'un. Seorang yang mubtadi', yang mengada-adakan ajaran bid'ah, ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Nabi. Dia juga tidak jujur. Mengapa? Karena dia selalu mengatasnamakan agama, yang berarti mengatasnamakan Rasulullah SAW, ternyata tidak jujur. Oh, ini ajaran Islam, ini ajaran Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengajarkannya. Nabi tidak pernah mengajarkan sunnah seperti itu, berarti juga ketidakjujuran. Maka barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau tetap bersama orang-orang yang sadiqin. Tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ayat pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab kejujuran. Yang ternyata ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan mengenai tiga orang sahabat yang sempat tidak ikut perang Tabuk, seperti Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya. Kemudian ketika datang pasukan Rasulullah SAW ke Madinah, berdatangan para munafikin. Mereka semuanya memberikan udur-udurnya, saya begini, saya begitu, demi Allah. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka jadikan sumpah-sumpahnya sebagai tameng perlindungan. Demi Allah saya sibuk ya Rasulullah, demi Allah saya punya udur ya Rasulullah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Para munafikin tidak segan-segan bersumpah dengan nama Allah dengan kedustaan. Astagfirullah. Membawa nama Allah dengan kedustaan. Tetapi sahabat yang mulia Ka'ab ibn Malik dan dua sahabat yang bersamanya datang kepada Nabi dengan jujur bahwa aku tidak memiliki alasan apapun. Aku salah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menghukumnya dengan tidak mengajak bicara dia, tidak memberi salam, dan juga diumumkan kepada para sahabat yang lain kaum muslimin untuk memboikotnya. Ikhwan ibn a'azumullah, ini dikisahkan pada ayat-ayat sebelum ayat ini. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah kisahkan, sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'arud anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Kata Allah, mereka nanti akan bersumpah kepadamu. Ketika kalian pulang kembali, mereka akan datang dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Fa'ridu anhum innahum rizq. Kata Allah, tinggalkan mereka. Mereka itu kotor. Rizqun artinya busuk. Ini tentang munafikin. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka dalam neraka jahannam. Jaza'an bima kanu yaksibun, itu sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Yahlifuna lakum litardaw anhum. Fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Mereka bersumpah kepadamu agar engkau ridho pada mereka. Agar kalian ridho pada mereka. Kalaupun kalian ridho, Allah tidak ridho kepada mereka orang-orang yang fasik. Demikian tentang munafikin. Tetapi kemudian Allah menyatakan di ayat berikutnya, di ayat-ayat setelahnya, kalau tadi ayat 95-96, maka pada ayat yang ke-118, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dari tiga sahabat tadi. Allah katakan, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, dan kepada tiga orang yang ditinggal. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kisahnya, setelah mereka bertiga ini diboikot, tidak diajak bicara beberapa puluh hari, dalam riwayat kurang lebih 50 hari, maka turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, laqad taballahu 'alan nabi wal ladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Allah terima taubatnya nabi dan juga muhajirin, wal muhajirin wal ansar, dan juga alladzina taba'uhum fi sa'atil usrah, dan yang mengikuti mereka di saat-saat sulit. Berarti ini yang berangkat berperang bersama nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka semua mendapatkan ampunan dari Allah. Tinggal tiga orang karena mereka tidak ikut. Maka ayat berikutnya dikhususkan untuk tiga orang ini. Wa 'ala thalathati alladhina khunifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi. Dikatakan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, ketika mereka diboikot, tentunya terasa sempit. Padahal bumi ini luas. Wadaqat alihim anfusuhum, dan jiwa-jiwa mereka merasa sempit. Wadannu an la malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka mengira bahwa tidak ada lagi jalan kembali, tidak ada lagi penyandaran kecuali kepada Allah. Ini maknanya dhannu adalah ayqanu. Tafsirnya dhannu di sini adalah yakin. Mereka yakin tidak ada jalan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga orang tadi mengakui kesalahannya, menyesal dan menyatakan kepada Allah SWT, ya Rasulullah, aku salah dan aku tidak memiliki alasan apapun. Kami semua salah, kami bertiga ini salah, dan kami tidak memiliki alasan apapun, dan kami memohon pada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni kami. Maka Allah terima taubatnya karena jujur. Tsumma anzalallahu taubatahu alaihim, maka Allah turunkan ayat ini, ayat taubatnya, yang di akhirnya tsumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah terima taubat mereka, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Setelah ayat ini, apa ayat berikutnya? Ayat berikutnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Subhanallah. Dalam kisah tadi ada dua golongan. Golongan pertama golongan munafikin, yang mereka dengan dusta, bahkan berdusta dengan nama Allah, dengan menyatakan demi Allah kami begini, demi Allah kami begitu, Rasulullah SAW menerima secara zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Nabi SAW menerima zahirnya saja. Oh kalau gitu kamu dapat udur. Oh kalau begitu kamu dapat udur. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampuni kalian. Selesai urusan mereka. Tetapi karena mereka tidak jujur, di dunia dianggap mereka punya udur selesai, tetapi di akhirat belum selesai urusan mereka. Allah ancamkan tadi dalam ayat-ayat pertama dengan ancaman yang mengerikan sekali. Allah katakan kalaupun kalian ridha, Allah tidak ridha. Dan Allah katakan innahum rijsun, wa mereka busuk. Dan Allah katakan wa ma'wahum jahannam, tempat mereka dalam neraka jahannam. Ini mengerikan sekali. Ketidakjujuran. Maka Allah katakan kunu ma'asadiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Bersama mereka-mereka para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Dan khususnya bersama tiga orang tadi, yang ketika melakukan kesalahan, bertaubat dengan jujur, aku salah dan aku minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur mengatakan bahwa aku keliru dan aku tidak punya alasan apapun. Ikhwanifidina azakumullah. Bukan mencari-cari alasan dan kemudian distempel dengan sumpah demi Allah. Saya berniat baik demi Allah, saya bermaksudnya begitu demi Allah, saya punya udur demi Allah. Tetapi jujurlah bersama orang-orang yang jujur. Maka dikatakan dalam ayat ini dengan sangat jelas, kunu ma'as-sadiqin. Jangan seperti mereka para munafikin yang tidak jujur, tapi jadilah kalian seperti para sahabat dan khususnya tiga orang tadi, yaitu orang-orang yang sadiqin. Ayat kedua dibawakan oleh Imam Nawawi, was-sadiqina was-sadiqat. Ini dari potongan ayat yang panjang di awal dengan kalimat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai pada kalimat was-sadiqina was-sadiqat. Mereka-mereka muslimin yang laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang sabar laki maupun perempuan, orang-orang sampai orang-orang yang jujur laki-laki maupun perempuan, Allah persiapkan untuk mereka. Diakhiri dengan ayat atau dengan kalimat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Siapa di antaranya? As-sadiqin was-sadiqat. Orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki, demikian pula orang yang jujur dari kalangan perempuan. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ayat ketiga. Allah katakan falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ayat yang ketiga. Falau sadaqullah, kalau saja mereka mau jujur, maka itu lebih baik buat mereka. Ailau amalullaha bisidqi lakana khairan lahum. Kalau saja mereka berinteraksi dengan Allah dengan kejujuran. Kalau saja mereka beribadah kepada Allah dengan kejujuran, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan buat mereka. Artinya jangan ada kepura-puraan. Jangan ada sifat nifak, jangan ada sifat riya, jangan ada sifat ujub, jangan ada sifat na'udzubillah min dalik, amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Beribadah, beramal sunnah, menegakkan dakwah masya Allah, ternyata karena riya, karena hubur riasah, karena ingin pamor atau ingin ketinggian, ingin dimuliakan, ingin jadikan tokoh, ingin jadikan pimpinan, ingin dijadikan sebagai orang besar ila akhirih, itu ketidakjujuran. Kunu ma'as sadiqin. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalau saja mereka jujur kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kebaikan buat mereka dan niscaya akan lebih baik akibatnya buat mereka. Allah katakan di ayat-ayat sebelumnya, liyadziyallahu sadiqina bisidqihim. Karena ini dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Maka ayat sebelumnya dalam surat Al-Ahzab tadi ayat 24, Allah katakan liyadziyallahu sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Agar Allah membalas dengan kebaikan orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ, dan Allah akan mengadab para munafik yang tidak jujur. Menampakkan seakan-akan dia muslim, padahal dia kafir. Menampakkan diri seakan-akan mereka beriman, padahal tidak beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ, dan Allah akan mengadab mereka jika Allah kehendaki, atau Allah akan terima taubat mereka. Karena munafikin bertingkat-tingkat. Ada munafikin yang murni, yang benar-benar kafir tetapi berpura-pura Islam. Ada pula sesungguhnya dia muslimin tetapi memiliki sifat nifak. ayatul munafiqin, tanda-tanda munafiqin, ada empat atau disebutkan dalam riwayat ada tiga. Di antara yang pertama, idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara dusta. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanat khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau berjanji tidak ditepati. Dan yang keempat, idza khasama fajara, kalau dia bertikai mesti dia melakukan fujur, yakni kejelekan, dosa-dosa melampaui batas. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka semua itu sesungguhnya dasarnya adalah ketidakjujuran. Jika berbicara dusta itu tidak jujur. Kalau dikasih amanah khianat itu juga tidak jujur. Kalau dia berjanji tidak ditepati, itu juga tidak jujur. Demikian pula kalau bertikai melampaui batas, juga sama mengandung di dalamnya yang paling besar adalah ketidakjujuran. Dia seakan-akan menyatakan bahwa orang ini begini-begini padahal tidak. Memperlakukannya lebih daripada apa yang nyatanya terjadi, itu juga melampaui batas. Itu juga tidak jujuran. Maka Allah katakan, liyadziyallahu sadiqina bisidqihim, nanti Allah akan balas dengan pahala yang besar orang-orang yang jujur karena kejujurannya. Dan Allah akan mengadab para munafiqin jika Allah kehendaki. Liyadziyallahu sadiqina bisidqihim, maka ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti-pasti Allah tepati, bahwa orang-orang jujur akan mendapatkan pahalanya yang besar. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sebagai penutup, fadalla dzalika ala anna as-sidqa amruhu 'adzim. Ini semua menunjukkan bahwa kejujuran perkaranya sangat agung, sangat besar. Wa annahu mahallun lil jazaa', dan itu adalah tempat yang akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan 'alaina an nasduq, maka atas kita untuk selalu jujur. Wa alaina an nakuna ma'sadiqin, dan selalu bersama orang-orang yang jujur. Wa alaina an nakuna suraha, hendaklah kita menjadi orang yang sarahah. Sarahah itu terang-terangan menyatakan apa adanya. Menyampaikan dengan sarahah, dengan terus terang. Saraha raha, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab, saraha raha, mengucapkan dengan terus terang itu lebih santai daripada menyembunyikan, berpura-pura selamanya, sandiwara selama hidupnya, itu berbahaya dan berat, susah. Adapun saraha raha, kembali pada ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, alaina an nakuna suraha, hendaklah kita menjadi orang-orang yang terus terang, jujur. Wa alaina an la nakhfa, an la nukhfi al-amr an ghairina, dan jangan kita menyembunyikan perkara-perkara dari selain kita hanya karena mudahana, hanya karena mura'ah, hanya karena riya. Mura'ah karena riya ingin dipuji, akhirnya berpura-pura, atau karena mudahana karena urusannya ingin dekat dengan si fulan, ingin dekat dengan si Alan, akhirnya dia berdusta. Nasallahu ta'ala salamah wal afiyah, dan kita berharap pada Allah ta'ala agar menjadikan kita semua dan antum semua menjadi orang-orang yang jujur, jadi orang-orang yang sadiqin wa ma'as sadiqin. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamah tasliman kathira.